Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baina khairul haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir disebutkan pembahasan termasuk dari kesyirikan seseorang yang meminta berkah dengan pohon-pohon ataupun batu-batuan atau yang semisal dari keduanya. Disebutkan di situ oleh beliau di antaranya apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Qur'an, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, sesembahan dari orang-orang kafir Quraisy seperti Al-Uzza, demikian juga Al-Mana, demikian juga yang lainnya, Hubal, Lata dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sebagaimana sudah disebutkan adalah batu-batuan ataupun pohon-pohonan ataupun mungkin jin dan semisalnya yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy dari patung-patung dan semisalnya. Demikian juga disebutkan hadis yang waktu itu Nabi SAW marah ketika di antara para sahabat yang baru masuk Islam mengatakan ij'alana dzat anwar kama lahum dzat anwar, jadikanlah untuk kami sesuatu yang bisa untuk menggantungkan senjata-senjata kami. Ini dzat anwar berupa pohon sidr, pohon bidara yang sangat besar. Sebagaimana mereka orang-orang kafir Quraisy mempunyai pohon-pohon yang digunakan untuk meminta barokah dengan digantungkan di situ senjata-senjata mereka. Maka Nabi SAW marah. Di sini juga menunjukkan tidak boleh untuk kemudian minta berkah dengan pohon-pohon dan semisalnya. Pada kesempatan ini akan dibahas berikutnya, termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan adalah seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan dalam bentuk pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Disebutkan di sini oleh beliau bab apa yang datang di dalam permasalahan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Qaul Mufid bahwa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala di sini beliau sebutkan ada dua jenis. Ada yang dia itu adalah haram, ya ini yang dalam pembahasan kita ini. Ada yang dia itu menyembelih untuk tamu atau untuk memuliakan tamu atau untuk memuliakan mungkin penguasa atau yang semisalnya. Maka seperti ini boleh-boleh saja menyembelih untuk tamu. Ya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memuliakan tamu atau yang semisalnya. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini wa dzabhu li ghairillah yang qasimu ila qismain. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat bahari goirilah takaruban wa ta'zima. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk jin atau makhluk-makhluk yang menjaga tempat itu umpamanya untuk penjaga sungai atau penjaga mata air atau mungkin penjaga tanah itu dari jin dan semisalnya, menyembelih kambing atau mungkin sapi atau semisalnya, kemudian ditanam kepalanya di situ, kepala sapi itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, taqarruban wa ta'dhiman, untuk mendekatkan diri dan ta'dhiman, pengagungan. Fahadza syirkun akbar, maka ini syirik besar. Mukhrijun minal millah, mengeluarkan dia dari agama. Maka seperti ini adalah tidak boleh. Yang kedua, yang itu adalah boleh, bahkan termasuk suatu yang bagus kadang. Ayat bahali ghairillah farhan wa ikraman, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk tamu atau mungkin untuk pemimpin atau yang semisalnya, farhan sebagai bentuk kegembiraan, wa ikraman untuk memuliakan tamu tersebut. Ini menyembelihnya, ya ini untuk tamu itu, tapi itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian maksudnya. Fahadza la yukhrij minal millah, maka seperti ini tidak mengeluarkan dari agama. Bahwa minal umur al-adiyah, bahkan termasuk dari perkara adat. Alati qatakunu matrubah ahyanan, kadang-kadang diharapkan, diinginkan. Wakir matrubah ahyanan, kadang-kadang tidak diwajibkan atau tidak mesti diinginkan kalau ada tamu harus menyembelih ini dan itu. Fal asal anha mubahan, asalnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Apabila untuk memuliakan tamu termasuk atau sesuatu yang disukai. Ini demikian pula mendudukkan permasalahan ini. Tetapi yang dimaksud dalam bab ini apa? Wa muradul ma'alif huna al-qismu al-awwal. Dan dimaksud oleh penulis kitab Tauhid ini adalah jenis yang pertama tadi. Menyembelih untuk selain Allah SWT, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah SWT dan mengagungkan selain Allah SWT. Menyembelih untuk jin, untuk mendekatkan diri kepada jin, demikian juga mengagungkan jin tersebut. Dan itu banyak sekali kita dapatkan. Kita bukan berbicara sesuatu yang tidak terjadi, bahkan banyak. Bagaimana seorang belajar mungkin ya di dalam masalah teknik sipil, dihitung benar-benar kekuatan dari beton itu, jembatan ini dan itu, dan itu banyak sekali. Kemudian menyembelih sapi untuk apa? Untuk yang menjaga sungai tersebut, persembahan untuk ini penghuni sungai tersebut, jin tersebut yang bawa reksa, istilahnya seperti itu orang Jawa. Dan itu banyak sekali. Padahal dia sudah belajar sangat tinggi sekali untuk yakni merancang bangunan tersebut, ternyata akhirnya malah tetap ya bersandar kepada jin tersebut. Maka ini tidak boleh. Dan seperti ini adalah haram, bahkan bisa membawa kepada murtad, kemurtadan. Demikian juga kita dapatkan orang bangun rumah itu. Padahal keadaan sudah modern sekarang ini. Berapa banyak kemudian rumah-rumah yang dibangun, banyak sekali di desa. Kemudian di atasnya itu ketika mau memasang atap, di situ diletakkan mungkin yakni padi atau mungkin pisang ya. Kemudian juga mungkin bubur dan sebagainya diletakkan di situ. Kalau ditanya, ya akan mengatakan untuk menjaga tanah ini. Dan itu sangat biasa sekali. Maka perbuatan ini adalah sangat berbahaya sekali. Ya, perbuatan seperti ini adalah sangat berbahaya sekali, dan kita hendaknya memberikan dakwah mereka dengan pengertian bahwa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga beliau di sini membahas permasalahan ini, termasuk bentuk kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengagungan, demikian juga mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa ayat dan hadis nanti. Qala Allah taala wa qaulillahi taala, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, wanusuki, nusuk itu adalah sembelihanku. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di Qaul Mufid, anusuk logotan al-ibadah. Nusuk itu secara bahasa artinya ibadah. Wabishar dabhu al-qurban, menyembelih untuk mendekatkan diri. Jadi nusuk itu secara bahasa artinya semua bentuk peribadahan. Tapi secara syariat maksudnya adalah apa? Menyembelih untuk mendekatkan diri. Berarti maknanya adalah sesungguhnya sholatku dan sembelihanku, ya, atau secara umum yang ibadahku, wa mahyaya dan hidupku dan kematianku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Ini yang menciptakan, mengatur, demikian juga memberikan rezeki. Demikian seorang muslim menyerahkan kehidupan dia, ibadah dia, hidup mati semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia ternyata mendapatkan musibah dari usaha yang dia lakukan, umpamanya diganggu oleh jin dan sebagainya, ya dia untuk kemudian ikhtisab mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia dapatkan dari musibah tersebut. Karena kita sudah mengikrarkan, ini meyakini semuanya ibadah kita, demikian juga sholat kita, hidup kita dan mati kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ajaba li amril mukmin, demikian Nabi menyebutkan, inna amrahu kulahu khair. Sungguhnya sangat mengherankan perkaranya seorang mukmin. Semua urusan dia itu bagus. Wa inna sawabahu sarra syakara, bahkan akhara lahu. Wa inna sawabahu dharra sabara, bahkan akhara lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kemudian rezeki, maka dia bersyukur, itu bagus bagi dia. Kemudian dia mendapatkan dharra, suatu bahaya, kemudian dia bersabar. Mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar, bahkan akhara lahu. Maka itu adalah bagus bagi dia. Sehingga perkara seorang mukmin itu adalah bagus semuanya. Karena dia sudah meyakini kehidupan dia, demikian juga kematian dia itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau memasukkan yakni ayat ini di dalam bab ini. Sesungguhnya sembelihanku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, untuk jin tidak boleh, atau menyembelih untuk Allah dan untuk jin juga tidak boleh. Atau seperberapa untuk jin, kemudian yang sisanya untuk Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh. Tidak ada sekutu, la syarikalah. Kalau kita memahami yakni mana ibadah, demikian juga mana la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti takut kita, harapan kita, tawakal juga, harapan, kemudian doa, semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dan sebagainya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la syarikalah, tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk dari pertama orang yang masuk Islam. Kemudian beliau menyebutkan ayat berikutnya, wa qulhu fasholli lirabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu, yakni untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, nahr itu disebutkan di dalam Qur'an Mufid, al-murad bin nahr adzabah. An-nahr di sini maksudnya adalah adzabah, menyembelih. Karena asalnya sebenarnya nahr itu adalah untuk unta. Unta itu tidak disembelih. Ya, kalau kita perhatikan, ya dulu diperhatikan seperti itu. Jadi unta itu tidak disembelih sebagaimana, jadi bukan seperti ayam atau mungkin kambing ataupun sapi dengan disembelih lehernya, tidak, tapi dengan apa? Ton, yakni seperti dipukul seperti itu. Bagian urat dia di lehernya itu ketika dia berdiri kemudian mempunyai pisau kecil seperti itu, kemudian ditusukkan ke urat yang ada di lehernya itu, kemudian dia jatuh. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, faida wajabat junubuha wa qulu minha, apabila terjatuh sisinya, yakni ketika dia di yakni dipukul itu, ya ditonjok seperti itu dengan pisau yang kecil itu, wajah terjatuh dia di samping kanan atau kiri, terjatuh menjadi oleng unta tersebut. Bukan seperti kambing kemudian ditidurkan kemudian disembelih, tidak. Dia dalam keadaan berdiri kemudian pisaunya seperti disembunyikan gitu, ketika mendekat ditonjokkan, dipukulkan ke lehernya itu, kemudian dia oleng jatuh seperti itu. Jadi an-nahr asalnya adalah itu, tetapi maksudnya di sini adalah menyembelih. Wanhar, yakni sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini menunjukkan bahwa sembelihan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dimasukkan di dalam bab ini. Disebutkan di dalam Fathul Majid, Syarah Kitabul Tauhid yang ditulis oleh cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni Syekh Abdul Rahman bin Hasan, tentang permasalahan sembelihan. Ahlul Kitab, orang Nasrani ataupun orang Yahudi, atau bahkan orang musyrik, atau yakni seorang muslim yang dia itu lupa umpamanya. Adapun di Fathul Majid di sini disebutkan tentang menyembelih yang dia itu dilakukan oleh orang Nasrani, Ahlul Kitab. ataupun orang Yahudi. Disebutkan di sini oleh beliau di halaman 238. Man dzabaha li ghairillah, dan seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, qala Syaikhul Islam rahimahullah taala bi qouli taala, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dia itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Uhilla yakni dengan mengucapkan nama-nama ya dari ihlal dengan berteriak. Maksudnya di sini adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dhahiruhu annahu ma dzubiha li ghairillah mislu ayyuqal hadza dzabihatun li kadza. Dohirnya ayat ini yang tampak adalah apa yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang mengatakan ini sembelihan untuk ini ya, untuk itu, ini untuk jin atau yang semisalnya. Sembelihan ini umpamanya aku menyembelih kambing ini umpamanya untuk jin. Seperti orang mengatakan seperti itu umpamanya. Wa idza kana hadza huwa al-maqsud, kalau maksudnya seperti itu, fa sawa'un lufida bi aw lam yulfat aw lam yulfat, sama saja dia, sama saja dia itu diucapkan atau tidak diucapkan, lam yulfat ya, maka seperti ini tidak boleh. Wa tahrimu hadza adhar, maka ini haramnya ini adalah jelas. Jadi kalau dia sama saja dia itu mengatakan ya, aku menyembelih untuk jin ini, atau dia tidak mengucapkan, langsung menyembelih, maka ini jelas, itu adalah tidak boleh, itu adalah haram. Ini demikian. Dan ini lebih besar dosanya dari sekedar apa? Madzabahu li lahm wa qala fihi bi ismil masih. Lebih haram daripada dia menyembelih kambing untuk apa? Atau yang semisalnya untuk diambil dagingnya dan mengatakan dengan nama Isa al-Masih. Yang pertama tadi lebih haram. Ya, dia menyembelihnya itu untuk jin. Ya. Sama saja dia mengatakan menyembelih untuk jin atau tidak untuk jin, itu lebih besar dosanya daripada menyembelih kambing untuk diambil dagingnya sambil mengatakan dengan nama Isa. Itu demikian. Beliau menyebutkan. Kemudian disebutkan di sini permasalahan tentang sembelihan orang-orang Nasrani. Ini dzabihah atau Nasrani. Demikian juga orang Yahudi. Sama saja dia itu zimmi yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, atau muhariban atau orang yang memusuhi kaum muslimin, menyerang kaum muslimin dari orang Nasrani ataupun Yahudi. Atau murtad, atau murtadan. Ya. Apabila dia ya tidak kita ketahui mengucapkan atau tidak mengucapkan, maka ijma' disebutkan di sini oleh Imam Al-Qurtubi boleh untuk kita memakannya. Dalilnya adalah wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, surat Al-Maidah ayat 5. Dan makanan orang-orang ahli kitab halal untuk kalian, surat Al-Maidah ayat yang 5. Demikian. Ya, disebutkan di sini oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau kemudian kita tidak mengetahui apakah dia mengatakan itu atau tidak, ya, maka dikatakan seperti itu. Kemudian dikatakan juga, kalau itu sembelihan orang Nasrani seperti tadi, ya, kemudian dia mengatakan Bismillah Masih dengan nama Masih, dia tidak mengatakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau orang Nasrani atau Yahudi kemudian mengatakan Bismillah, kemudian menyembelih, ya, maka seperti ini boleh, ya. Demikian dikatakan, bahkan dikatakan itu adalah ijma' dalilnya tadi. Tetapi kalau kemudian dia mengucapkan dengan nama Isa, umpamanya seperti itu, maka itu jadi khilaf. Sebagian mengatakan boleh dengan ayat tadi, sebagian mengatakan tidak boleh. Ini permasalahan seperti itu. Adapun kalau kemudian tadi menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu jelas. Ya, kalau dia seorang muslim, maka kita memakannya. Adapun kalau kemudian seorang muslim ya, dia lupa mengucapkan bismillah, maka di sini terjadi khilaf. Umpamanya kita bahkan ya, mau motong ayam, mungkin gugup, lupa tidak mengucapkan bismillah. Ya, kemudian memotongnya. Bagaimana ini terjadi perselisihan para ulama? Demikian juga mungkin seorang muslim. tukang potong ayam atau tukang potong kambing umpamanya, lupa dia tidak membaca bismillah, lupa dia. Maka bagaimana sembelihan ini? Sebagian ulama mengatakan boleh karena di situ ada ayat. Ya mungkin bisa ditulis permasalahan ini. Kalau seorang muslim dia itu lupa mengucap bismillah terjadi khilaf. Sebagian mengatakan boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami salah tidak sengaja. Itu yang mengatakan boleh karena dia lupa. La tu'akhidna in nasina. Ya. Tetapi yang benar ulama alam semua Syekh Yahya Alhamdulillah ta'ala, bahwa itu tetap kita tidak boleh memakannya. Tidak boleh memakannya. Disebutkan dalilnya adalah wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Dan jangan kalian makan dari sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini kan tidak disebutkan nama Allah. Dia lupa. Sama saja lupa atau sengaja, yang penting dia tidak menyebutkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan bismillah. Apalagi orang musyrik, ya apalagi tadi orang Nasrani tadi tidak mengatakan dengan ya ini bismillah. Maka seperti ini apa? Tidak boleh dimakan. Lalu bagaimana dia menyembelih tidak mengucapkan nama Allah karena lupa? Ya itu dia tidak berdosa, tetapi tidak boleh dimakan demikian. Jadi dia tidak berdosa ketika menyembelih tadi lupa mengucapkan bismillah, tidak berdosa, tetapi tidak dimakan. Dalilnya adalah tadi. Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Dan jangan kalian makan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Ya, demikian tentang permasalahan ini. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga dengannya beliau menjadikan hadis ini dalam bab ini tentang permasalahan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Muslim. Kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim atau Imam Bukhari, sebenarnya tidak perlu untuk kita mengatakan hadis sahih. Ya. Tetapi kadang orang tidak mengetahui hal seperti ini. Kecuali sedikit saja dari Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, itu yang dikritik para ulama. Sebagian kritikannya benar, sebagian kritikannya salah. Jadi tetap sahih. Dan itu tempat ijtihad. Ya, yang mana dia boleh berijtihad dalam permasalahan ini. Tapi secara umum dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim, itu adalah sahih. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan di Fathul Majid, huwal Imam Amirul Mukminin Abul Hasan Al-Hashimi. Beliau termasuk khalifah yang keempat. Kunyahnya adalah Abul Hasan karena anak beliau yang pertama adalah Hasan, kemudian Husain. Raihanah, yakni kecintaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hashimi dari Bani Hashim. Ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zawaja ibnatahu Fatimah. Dan Nabi menikahkan dengan anak perempuannya Fatimah. Dikatakan di sini dengan As-Zahra. Wa kana min asbaqis sabiqin al-awwalin, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Wa min ahli Badr, termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Yang di antara orang-orang yang masih muda masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib ini. Mengikuti perang Badar. Wa bi'ati Ridwan, ikut perjanjian Bai'ah Ridwan, wa Uhud, wa Ahadul Asyarah Al-Masyud lahum bil jannah, termasuk salah seorang dari 10 yang dijamin masuk ke dalam surga, disaksikan masuk ke dalam surga. Wa manaqibuhu masyhurah radhiyallahu, dan keutamaannya beliau ini sangat banyak, sangat terkenal. Disebutkan di sini qala, beliau mengatakan hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarba'i kalimat, terhadap empat perkara. Jadi kalimat, empat kalimat. Asalnya disebutkan di sini, kisahnya adalah waktu itu ada Abu Tufail qala, mengatakan kulna li Ali, kami katakan kepada Ali, akhbirna bi syai'in asarahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku rahasia yang pernah Nabi sebutkan pada engkau. Seakan-akan yang dituntut itu apakah Nabi memberikan wasiat untuk menunjuk dia sebagai khalifah, demikian intinya adalah itu. Apakah Nabi pernah memberikan rahasia yang kemudian disampaikan kepada engkau? Banyak orang kan kembali kepada masalah itu. khalifah setelah Nabi itu apakah kemudian Ali atau yang bagaimana? Faqala, kemudian Ali mengatakan ma'asara ilayya syai'an katamahu linas, tidaklah Nabi membisiki kepadaku sesuatu yang kemudian Nabi menyembunyikan di hadapan manusia. Tidak pernah seperti itu. Seperti itu ya. Ini tidak ada yang rahasia-rahasia itu, tidak ada. Apalagi masalah kekhalifahan. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tetapi aku mendengar beliau mengatakan, ini hadisnya adalah ini. La'anallah man dzabaha lighairillah. Allah melaknat. Ini menjadikan kedudukan yang pertama ini. Ini laknat yang pertama ini. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembelih untuk jin atau mungkin untuk yang tinggal di tanah itu dan sebagainya, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjadikan di sini yang pertama mendapatkan laknat. Kemudian yang kedua adalah la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana ini maksudnya? Ya, di situ ada hadis. Ya, bentuk seseorang melaknat kedua orang tuanya adalah dengan dia itu melaknat bapak saudaranya, kemudian dengan sebab itu marah. Saudaranya dia itu melaknat bapak dia. Ini demikian, itu bentuknya seperti itu. Sama saja bapaknya yang dilaknat ataupun ibunya ataupun kakeknya. Ini demikian. Sampai dikatakan oleh Syekh Utsaimin, di analjad abun, karena kakek itu termasuk dari bapak juga. Di situ ada hadis, yasubu rajul abar rajul fa yasubu abah wa yasubu ummahu fa yasubu ummahu. Itu hadisnya. Ya, hadis muttafaqun alaih. Bentuknya adalah seseorang yang mencaci maki, lihat yang lain adalah melaknat bapak seseorang. Kemudian orang tersebut mencaci maki atau melaknat bapak dia. Demikian juga ibunya. Demikian juga permasalahan ibunya. Ini termasuk bentuk seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang seperti ini. Kemudian ketiga, la'anallah man awa muhdizan. Disebutkan di sini tentang permasalahan ini di dalam Fathul Majid, yakni Allah Subhanahu wa taala melaknat muhdiz. Riwayat yang lain disebutkan dengan muhdasan. Muhdisan itu adalah yakni orang yang dia itu melakukan ya perbuatan yang disebutkan di sini muhdisan, kalau dia itu disebutkan di Fathul Majid qala al-Asy'ari, kemudian disebutkan di sini yurwa bil kasr dal, yakni muhdisan. Allah melaknat muhdisan dengan kasrahnya itu dal. Alal fa'il wal maf'ul juga di fathah. Jadi di sini diriwayatkan muhdisan dan muhdasan. Bagaimana mana ini? Kalau muhdis itu adalah fa'il. Ahdatsa yuhdisu ihdatsan, muhdisun muhdatsun. Kalau dalam syarat seperti itu. Ya, bisa ditulis. Ini diriwayatkan dua-duanya dan itu sahih. Muhdisan ataupun muhdasan. Allah melaknat ini. Kalau muhdisan, yakni apa? Fa makna al-kasr dengan kasrah, man nasara janian, orang yang menolong penjahat. Jadi Allah melaknat orang yang menolong penjahat, itu muhdis isim fa'il. Ya, man nasara janian aw awahu aw ajarahu. Ini seorang yang menolong jani, jani itu orang yang berbuat jahat. Maka seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pencuri malah dilindungi. Ada orang yang suka berbuat zina umpamanya malah dilindungi, dijadikan tempat dan sebagainya. Ini mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, muhdis di sini berarti maknanya apa? Orang yang melakukan, yakni orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan perbuatan jahat. Kemudian dia awal, dia melindunginya, maka mendapatkan laknat. Adapun dengan fathah muhdas isim maf'ul, berarti apa? Mubtada. Perbuatan bid'ah. Jadi seakan-akan man awa muhdatsan, orang yang melakukan kebid'ahan. Memberikan tempat kebid'ahan, awa. Awa itu kan memberikan tempat, melindungi. Sebenarnya di sini wal fath wal amru al mubtada, perkara bid'ah. Ya, jadi wa yakunu ma'nal iwa fihi ar-ridho bihi wa sabr alaihi. Ridho terhadap kebid'ahan dan sabar padanya. Maka seperti ini juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'anallahu man awa mubtadan, Allah melaknat orang yang menolong atau memberikan tempat orang yang berbuat jahat. Atau muhdatsan, orang yang meridhoi kebid'ahan. Demikian. Jadi kalau merujuk kebedahan, atau seperti dikir-dikir jama'i dan sebagainya, kita ridho, maka tidak boleh. Ya, sebagaimana hadis ini. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW berikutnya, la'anallah man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang merubah manar, tanda-tanda yang ada di bumi. Sebab di sini Fathul Majid di situ ada tiga makna, simbolnya seperti itu. Setelah tadi Allah melaknat orang yang menjaga penjahat, kemudian juga orang yang dia itu meridhoi kebidahan. Berikutnya sekarang ini adalah Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda yang di bumi. Makna alamat, ya, di sini ada tiga macam. Kesimpulannya adalah semua di nihayat, ai ma'alimiha, ma'alimuha wa hududuha, batas-batasnya dan tanda-tandanya. Yaitu apa? Paling mudah untuk kita pahami, batas-batas tanah. Patok-patok itu namanya. Ini batasnya di sini. Kemudian dia rubah. Dia pindahkan ke kanan atau ke kiri seperti ini. Maka seperti ini mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Supaya tanah ini jadi luas dan muncul ini saudaranya. Di situ ada hadis, man dalama shibran minal ard tuiqahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mendolimi satu jengkal dari bumi, maka akan dibebankan, yaitu di lehernya pada hari kiamat, 7 lapis bumi. Itu. Ini dosa yang dipukul oleh orang yang merubah patok. Ini bisa kita lihat, ada patok di situ. Patok-patok tanah. Kalau dia tidak takut terhadap ancaman Allah SWT, dirubah kadang. Dirubah bisa. Disampingkan, dirubah kadang, dibuat-buat bahwa itu lebih benar dan sebagainya. Maka ini na'udzubillah. Dosanya besar. Bahkan ini mendapatkan rahmat Allah SWT. Makna yang kedua adalah al-ma'alim alati hutadabiha. Tandanya digunakan untuk orang itu mendapatkan petunjuk di jalan. Pokoknya jalan ke Solo. Ya. Kalau zaman dulu mungkin tidak sekarang ini. Ya, tulisan itu aja, kalau dibalik malah ke arah kanan. Asalnya ke kiri dibalik ke kanan. Orang menjadi tersesat. Maka seperti ini mendapatkan rahmat Allah SWT. Ini tanda yang digunakan orang untuk menunjukkan arah. Itu malah dibalik oleh dia. Maka seperti ini mendapatkan laknat. Mana yang ketiga? Wakila huwa ayat kullar rajul fi mulki ghairi. Iya. Faqtatuhu. Ya, di sini maknanya hampir seperti yang pertama tadi. Ya, ini dia apa? Lebih khusus, yaitu dalam hal tanah. Kalau tadi ya ini tanda-tanda secara umum. Batas-batas secara umum. Kalau di sini adalah dia memotong. Seseorang memasukkan di dalam milik dia itu, ya, dan memotongnya secara dolim. Tanah orang lain diambil, nah, seperti itu. Ini mana yang ketiga. Ini bisa dikatakan termasuk mana yang pertama tadi. Maka ini semua adalah mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Dibicara juga dalam permasalahan ini hukum seseorang melaknat, melaknat biainihi, melaknat dengan tertentu. Setelah tadi kita menyebutkan dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 jenis manusia yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala, apakah boleh kemudian kita ketika melihat ada orang yang dia itu merubah tanda dan semisalnya, atau melindungi penjahat, namanya kita katakan la'anakumullah, Allah melaknat kamu, boleh enggak seperti ini? Disebutkan kalau kita melaknat secara orang tertentu maka tidak boleh. Karena laknat itu adalah terdun min rahmatillah, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menentukan orang bahwa dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan dia masih hidup dan tidak ada dalil tentang masalah ini, ya, dia di neraka atau tidak, maka seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena seakan-akan kita sudah memutuskan dia itu akan masuk dalam neraka. Padahal tidak ada bukti, maka ini tidak boleh. Sebenarnya di sini di Fathul Majid, wa qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa tafaqal ulama ala tahrimil la'n, sepakat para ulama haram laknat itu. Fa innahu fi lughah, karena secara bahasa itu artinya al-ib'ad jauh. Wa tar, demikian juga mengusir. Wa bi syara', secara syariat al-ib'ad min rahmatillah. Laknat itu secara syariat itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuz ayub ada min rahmatillah man la yu'raf. Halah, tidak boleh untuk dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak kita ketahui keadaan dia itu. wa khatimah amrihi, dan akhir kehidupan dia. Kita enggak tahu dia itu mati kafir atau mati dalam keadaan Islam. Tidak boleh. Ma'rifatan qat'iyan, pengetahuan yang pasti. Falihadza qalu la yajuz, maka oleh karena itu tidak boleh. Ya. La'nu ahadin bi'ainihi, melaknat seorang tertentu tidak boleh. Musliman kana au kafiran au dabbah, sama saja dia muslim atau kafir atau bahkan binatang tidak boleh. Ila man alimna bin nasi syar'i, kecuali yang kita ketahui secara nas syariat, anahu mata alal kubur, yang dia itu meninggal dalam keadaan kafir seperti Abu Jahal, demikian juga Iblis. Wa amma la'an bil wasf, adapun laknat sifat maka boleh. Yani melaknat sifatnya itu boleh. Ya, falaysa biharam, tidak haram. Seperti apa? Al wasilah wal mutawsilah. Ini kita katakan ketika ada orang yang dia itu menyambung rambut, Allah melaknat orang menyambung rambut dan yang minta disambung, itu boleh. Wal wasimah wal mutawsimah, ini orang yang mentato dan minta untuk ditato, orang yang makan riba atau yang memberikan makan riba, wal musawirin, orang yang menggambar, ya, itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim, orang fasik, orang kafir. Demikian tadi yang kita sebutkan juga. Ini demikian dalam permasalahan ini. Kemudian berikutnya disebutkan di sini hadis. Hadis ini dibicarakan wa Tariq bin Syihab, dari hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, terjadi perselisihan beliau sahabat atau tidak. Ya, benar beliau sahabat tetapi tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian disebutkan. Dari sini suara Imam Ahmad. Syaikh Utsaimin menjelaskan di Qaul Mufid. Ini kita baca saja, ya. Sebutkan, beliau menyebutkan hadis ini ada dua ilah, ada dua penyakit. Yang pertama bahwa Tariq bin Syihab sepakat tidak mendengar dari Nabi. Ya, sepakat bahwa dia tidak mendengar dari Nabi. Tapi kemungkinan dia mendapatkan dari sahabat Nabi yang lain. Ya, demikian. Sehingga ada kemungkinan dia mengambil dari sahabat atau bukan dari sahabat. Ini demikian. Permasalahannya adalah itu. Kemudian ilah yang kedua bahwa di situ ada rawi A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Wan'an mengatakan dengan kalimat an, dan dia termasuk mudallis. Mudallis itu yang tidak, yang ini menggunakan kalimat an, demikian. Dari, kemungkinan banyak sekali dari yang diambil dari orang yang lemah. Ini termasuk penyakit juga. Dan benar ini adalah apa? Itu adalah mauquf. Mauquf. Mauquf ini ucapan Tariq bin Syihab. Dan kemungkinan dia mendapatkan dari kabar Israiliyat, kabar-kabar Bani Israel, orang-orang Yahudi dan semisalnya. Ini demikian. Dan ini bagaimana hadis ini? Hadis ini dhaif. Ya. Dalam artian apa? Bahwa itu adalah mauquf. Hadis ini mauquf, ini ucapan Tariq bin Syihab, dan itu adalah apa? Radhiyallahu anhu, dan itu adalah perkara Israiliyat. Perkara Israiliyat kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ini demikian. Apalagi disebutkan nanti di situ ada hal-hal yang dia itu mungkar, menyelisih syariat kita. Dalam hal seorang yang dia itu dipaksa, kalau hatinya tetap beriman, orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman, apalagi dipaksa untuk dibunuh, maka seperti ini tidak kafir. Ya, kita baca di sini. Ini kisah seseorang yang dia itu menyembelih atau berkorban dengan lalat. Wa antara ibn Syihab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhala al-jannata rajulun fi dubab," seseorang masuk dalam surga dengan sebab lalat. "Wa dakhala an-nar rajulun fi dubab," dan sebaliknya, masuk neraka seorang laki-laki dengan sebab lalat. Qalu, "Wa kaifa dhalika ya Rasulullah?" Mereka para sahabat mengatakan, bagaimana itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, marra rajulan ala qaumin, dua orang lewat terhadap suatu kaum. Lahum sunamun, mereka mempunyai patung. La yajuzu, tidak la yajawizuhu ahadun, tidak boleh seorang pun melewatinya, yang melewati kampung dia itu, hatta yuqarriba lahu syai'an, sampai berkorban untuk patung itu dengan sesuatu. Qalu li ahadihima, kemudian orang kampung itu dari kaum itu berkata kepada salah seorang dari keduanya, qorib, berikanlah korban, persembahan. Qala, dia mengatakan, laisa indi syai'un tuqorib, tidak ada di sisiku sesuatu yang aku gunakan untuk berkorban. Qalu lahu, maka mereka mengatakan, qorib walau dubaban, Berkorbanlah walaupun dengan lalat, suatu yang tidak berharga, ya enggak? Faqarraba dubaban, kemudian dia pun berkorban dengan lalat. Bukan barangnya sebenarnya. Kemaksiatan itu kadang tidak dilihat dengan apa? Dengan besar atau kecil. Tetapi kepada siapa dia itu bermaksiat? Ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini walaupun berupa lalat tapi dia berkorban untuk patung, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Faqalu sabilahu, kemudian dilepaskan jalannya. Maksudnya dia diberikan jalan untuk masuk pada kelanaan, kemudian masuk neraka. Mati maksudnya, kemudian masuk neraka. Entah beberapa saat atau beberapa tahun, yang penting dia kemudian masuk neraka dengan sebab dia melakukan kemaksiatan tadi. Wa qala lil akhar, kemudian berkata kepada yang lainnya, qarib, berkorbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, aku tidak akan berkorban untuk seseorang sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Dunallah azza wa jalla. Fa darabu unuqahu, kemudian mereka pun memukul lehernya. Maksudnya apa? Memotongnya atau menyembelihnya. Pada khalal jannah, kemudian masuk surga. Rauh Ahmad, oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Tadi kita sebutkan tentang permasalahan hadis ini. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin di Qaul Mufid. Oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini beliau masya Allah, ini beliau memberikan syarah, tidak secara total beliau kemudian mensyarah hal-hal yang beliau anggap itu adalah kurang tepat, dengan tetap menghormati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatullah alaihi. Di sini beliau mengkritik, tidak setuju. Ya. Dalam permasalahan disebutkan di sini di Al-Masail sebenarnya, fihi Masail. Disebutkan di sini, atas ya'kunu dakhala nar bisa bidzalika dzubab alladzi lam yaqsudhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihi. Di sini beliau membuat ini catatan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan permasalahan yang ke-9. Orang ini masuk neraka dengan sebab lalat yang tidak dia inginkan, cuma untuk apa? Untuk bebas saja. Sebenarnya tidak ingin apa? Tidak ingin untuk kemudian beribadah, tidak. Nah, di sini kalimat dia bermaksud untuk bebas saja, maka di sini dikritik. Seseorang yang dia itu dipaksa untuk kafir, tetapi hatinya adalah Islam. Maka seperti ini datang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kisah Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, bapak ibunya dibunuh di depan mata dia oleh orang kafir Quraisy di awal-awal Islam. Kemudian beliau juga dipaksa untuk kafir. Ya, dipaksa dibunuh juga. Maka kemudian murtad. Dalam artian dia ini bukan murtad, ya, ini dalam artian dia ridho terhadap perbuatan orang kafir Quraisy yang memaksa dia itu. Kemudian turunlah ayat di situ. Ini dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka para billahi min ba'di imani ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syarha bil kufri sadra. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mutmain, mutmainnah. Ya, ini hatinya itu tenang dengan keimanan. Maka seperti ini dimaafkan. Akan tetapi orang yang lapang dadanya dengan kafiran, maka seperti ini yang dia itu mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan apa? Bahwa orang tadi yang dia itu, kalaulah dia itu ya menyembelih karena apa? Karena dia itu dipaksa kemudian mengucapkan kalimat itu mau dibunuh umpamanya, maka seperti ini ada pembahasan, dimaafkan bahkan. Demikian dalam permasalahan ini. Oleh karena itu Syekh Utsaimin juga mengkritik dalam hal makna hadis ini. Orang yang dia itu dipaksa bahkan mau dibunuh umpamanya untuk mengucapkan kalimat kafir, maka seperti ini sebenarnya dimaafkan apabila hatinya itu tetap dalam keadaan iman. Di sini ada pembahasan beliau ya tentang permasalahan seseorang yang dipaksa untuk kafir. Apakah kemudian yang afdal dia itu ikut ya sudah masuk Yahudi mamanya, walaupun hatinya Islam, atau menentang seperti yang diarahkan oleh Imam Ahmad namanya. Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Bagaimana permasalahan ini? Zuhal yang saya ini. Apakah yang bagus orang itu tetap Islam atau mengikuti saja tapi hatinya demikian-demikian? Ya, mungkin bisa ditulis. Hadihil mas'alah fiha tafsir. Permasalahan ini adalah ada perinciannya. Mana lebih bagus? Awal yang pertama, ayu wafiqal dohirun wabatinan. Jadi seseorang yang dia itu dipaksa untuk kafir. Bagaimana di sini keadaannya? Kalau dia taat batinnya dan dohirnya, wahadal yajuz li'anau rejah, tidak boleh. Karena ini murtad. Kamu kafir saja. Masuk Nasrani saja mamanya. Kemudian dia ucapkan batinnya demikian juga lafadnya. Maka seperti ini tidak boleh. Ini murtad. Yang kedua, ayu wafiqal dohirun la batinan. Dia mengikuti dohirnya, batinnya tidak. Walakin yaksudu takhalus minal ikrah, tapi dia ingin bebas dari paksaan, mau dibunuh. Fahadha jais, ini boleh. Ini boleh ya. Artinya tetap beriman. Dia mau dibunuh, maka ini boleh. Yang ketiga, salisan alla yuwafiq la dohiran wala batinan. Wa yuqtal. Dia tidak mau ikut. Baik dohir atau batin, tidak mau. Aku tidak mau. Dan dibunuh. Fahadha jais. Bahwa minas sabr, maka ini boleh dan ini termasuk kesabaran. Aku enggak mau sudah, walaupun dibunuh, maka ini boleh termasuk kesabaran. Sekarang permasalahannya, mana yang afdol dari keduanya ini? Yang lebih bagus bagaimana? Disebutkan di sini oleh beliau kesimpulannya adalah, kalau tidak ada urusan dengan akhirat, orang ini biasa-biasa saja, bukan seorang ulama, bukan orang yang terpandang dalam hal agama, diambil dan dianggap. Maka seperti ini, bahkan saya mengatakan kalau dia itu ada masalah linas untuk ada masalah untuk manusia, misru syaibul mal al-batil, seperti orang punya harta yang banyak, dermawan sekali. Tidak ada kemudian dia ini hubungannya dengan umat dan sebagainya, lebih bagus dia ikut, simpulnya seperti itu. Tidak apa-apa. Kita ucapkan kalimat kekufuran itu walaupun hatinya beriman, karena dia orang dermawan. Demikian beliau menyebutkan wa huwa khair wa huwa qad rufisa lahu. Itu lebih bagus, karena itu ada ziyadah atau amal, dia diberikan keringanan, ada tambahan amal untuk dia. Ini menurut beliau seperti itu, menurut yang saya ini seperti itu. Tidak apa-apa, paksa dibunuh ya sudah. Ucapan kalimat kafir itu dan tidak ada efek untuk yakni manusia dan sebagainya. Dan dia orang dermawan pamannya, seperti itu. Tetapi kalau kemudian ada kaitannya dengan agama orang ini, bahkan beliau contohkan di sini Imam Ahmad. Wal Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala fil mihnah al masyura law waqafahum dhahiran la hasala fi dhalika madarrah ala al-Islam. Imam Ahmad ketika dicoba yang terkenal itu Al-Qur'an makhluk atau tidak, maka beliau dalam keadaan lantang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Disiksa dan sebagainya sampai meninggal, tapi beliau bertahan dan Allah berikan kehidupan beliau sampai kemudian beliau bebas dan kemudian beliau menjadi ulama yang masyhur. Maka seperti itu kalau dia ikut secara dhahir akan ada bahaya untuk Islam. Maka beliau dalam keadaan bertahan. Walaupun mau dibunuh, tetap bertahan. Ini demikian ijtihad Syekh Utsaimin dalam permasalahan ini. Demikian juga para sahabat waktu itu. Beliau tetap bertahan, mereka para sahabat terandu. Ya, demikian. Insyaallah di sini permasalahan ini karena masih banyak yang dibicarakan, tapi insyaallah itu. Yang kesimpulannya adalah termasuk kesyirikan seseorang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka ta'ziman wa taqarruban untuk pengagungan, demikian juga untuk mendekatkan diri. Kita membahas al-kabair.